buat RW5 Bersatu. Berarti ini warga RW5 semua gitu ya? Iya. RW5 Dukuh Sekelor. Oh, Dukuh Sekelor. Ya. Desanya Bumi Harjo. Rambutmu bunglon berarti ya. Menyesuaikan bajunya hijau, rambutnya malah hijau. Ya. Rambut yang lainnya ikut hijau? Enggak. Maksudnya rambut tangannya coba? Putih. Oh enggak, rambut tangannya putih. Ya sudah, silakan saya. Warna-warni ya. Ya, wes uni-uni muda. Lagunya Rak Jodoh dulu ya. Rak Jodoh. Kita bermain bersama Romansa. Yes. Thank you. Oke, selamat siang sekali juga buat Bente, Nurul Fekok juga terima kasih Nurul, thank you bersama teman-teman semuanya, thank you.